يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim menegakkan salat Jumat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat a'azzakumullah. Sampai saat ini, baik negeri kita maupun negeri-negeri yang lainnya masih mengalami, ditimpa oleh musibah wabah penyakit. Dan kami ingatkan kembali bahwa semua musibah, semua yang terjadi di muka bumi ini, semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah timpakan musibah di muka bumi ini melainkan sebabnya karena dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah Allah timpakan musibah di muka bumi ini melainkan disebabkan dosa-dosa hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada musibah, bencana yang menimpa kalian melainkan sebabnya adalah perbuatan-perbuatan kalian, dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah banyak maafkan dari kesalahan kalian. Tidak semua dosa yang kalian lakukan Allah langsung menurunkan musibahnya, azab. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah ingatkan, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Terjadi kerusakan, musibah, malapetaka di daratan, di lautan. Musibah Allah timpakan itu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebabkan perbuatan-perbuatan manusia, dosa-dosa manusia, kesalahan-kesalahan manusia. Allah timpakan musibah tersebut disebabkan sebagian dosa mereka. Mudah-mudahan dengannya, dengan adanya musibah tersebut, mereka kembali sadar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga halnya umat-umat terdahulu. Allah timpakan musibah kepada mereka. Allah timpakan bencana azab kepada mereka. Itu semuanya tidak lain sebabnya adalah dosa-dosa mereka, dosa-dosa hamba tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَقُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا وَمِنُمْ مَنْ أَخَذَتُ الصَّيْحَةِ وَمِنُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Semua yang kami timpakan musibah, semua yang kami azab, semuanya dengan sebab dosa mereka, kesalahan mereka. Di antara mereka, di antara hamba Allah, ada yang kami azab, kami timpakan musibah dengan hujan bebatuan. Di antara mereka ada yang kami azab, timpakan musibah kepadanya, kepada mereka dengan suara yang sangat keras. Demikian juga di antara mereka ada yang kami azab dengan kami balikkan tempat tinggalnya. Allah membalikkan kampungnya, negerinya. Demikian juga di antara mereka ada yang kami azab dengan ditenggelamkan. Semuanya Allah azab, Allah timpakan musibah kepada mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Mereka tidaklah menzalimi kami, akan tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan sebab dosa-dosa tersebut. Itulah sebab Allah mengazab mereka, sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena dengan dosa-dosa tersebut, itu adalah sebab kebinasaan mereka, kehancuran mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa semua musibah yang terjadi di muka bumi ini, itu adalah sebab dosa-dosa kita, dosa-dosa hambanya, dosa-dosa manusia, maka di antara jalan keselamatan agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya, dari musibahnya, hendaknya kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita. Memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dengan sebab beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah jaga hamba dari azabnya, dari musibahnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengazab mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Kenapa tidak ada penduduk negeri yang beriman saat melihat azab akan diturunkan dan bermanfaat keimanannya kecuali kaumnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika mereka yakin azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendustakan Nabi Allah Yunus alaihissalam, ketika mereka yakin Allah akan menurunkan azabnya, mereka segera bertobat, segera beriman. Dan ketika jelas kejujuran keimanan mereka, kami angkat musibah yang akan ditimpakan kepada mereka yang menghinakan mereka di muka bumi. Allah angkat musibah tersebut dengan sebab mereka beriman, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berikan kepada mereka kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari dalil-dalil ini, ayat-ayat yang kita sebutkan menunjukkan bahwasanya dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sebab jalan agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, mengangkat musibah yang menimpa kita, melindungi kita dari musibah, atau Allah mengangkat musibah yang telah menimpa kita dengan kita memperbanyak taubat, bertaubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahiman wa rahimakumullah. Dan di antara sikap seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musibah-musibah, apakah musibah, wabah, penyakit atau yang lainnya, di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita menghadapinya dengan kesabaran. Jangan berkeluh kesah, mencela, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersabar menghadapinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, ketetapan Rabbmu. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala mencakup hukum-hukum syar'iyyah dan kauniyah. Dan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Terhadap musibah-musibah, termasuk bersabar terhadap hukum-hukum kauniyah. Masuk dalam keumuman ayat tersebut. Wasbir bihukmi rabbik, hukum kaun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahiman wa rahimakumullah. Demikian juga seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah yang seperti ini, hendaknya mentaati pemerintahnya, mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Yang seperti ini, mentaati pemerintah muslim selama tidak bertentangan syariat, di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah pemerintah kalian. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man 'asa al-amira faqad 'asani. Barang siapa mentaati pemimpin, pemerintah, maka sungguh dia telah mentaati. Dan barang siapa membangkang, menentang pemerintah, durhaka terhadap pemerintah, maka sungguh dia telah durhaka kepadaku. Dari hadis-hadis yang mulia ini, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mentaati pemerintah kita selama dalam kebaikan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan ketaatan kepada mereka termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya mudah-mudahan yang kita mentaati protokol kesehatan, mentaati pemerintah kita, mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa seluruh kaum muslim dan kaum muslimat, dan berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk melakukan amalan yang mengandung kebaikan manfaat baik dunia maupun akhirat kita. Allahumma aghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qina as-salatu.